Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hadirin Jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita sedang membahas beberapa penyimpangan dalam masalah tauhid. Poin terakhir yang kita bahas adalah mencela angin, termasuk mencela waktu. Itu termasuk penyimpangan tauhid dengan dalil yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita lanjut. Salah satu di antara penyimpangan dalam masalah akidah adalah mengatakan kata-kata seandainya. Tapi di dalam momen-momen tertentu, tidak dalam setiap keadaan. Kenapa demikian? Karena di dalamnya terkandung ketidakridhaan terhadap salah satu di antara ketetapan Allah atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengalami musibah yang tidak dia sukai, jangan sekali-kali mengatakan, duh seandainya tadi kita melakukan demikian, demikian, dan demikian, niscaya akan terjadi begini, begini, begini. Itu yang tidak boleh. Coba seandainya tadi kita tidak melakukan ini gak akan terjadi. Maka itu terlarang. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di dalamnya mengandung gugatan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita alami berupa musibah, sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita harapkan, itu semuanya terjadi atas takdir Allah, atas ketetapan Allah. Dan itu sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Langit buminya belum ada, apalagi kitanya belum ada. 50 ribu tahun sebelum itu Allah tetapkan takdir-takdir setiap makhluk. Lalu Allah catatkan di sebuah catatan yang fix sampai hari kiamat. Catatan kumpulan takdir itu disebut dengan sebutan Lauhul Mahfud. Allah catatkan di sana. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun musibah, kejadian yang terjadi di muka bumi, atau musibah yang menimpa diri-diri kalian, kecuali semua itu telah tercatat di Lauhul Mahfud, dalam sebuah kitab, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Itu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Ketika menafsirkan ayat ini, Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang Allah tetapkan walaupun merugikan hamba yang mengalaminya, mereka menderita, mereka sakit baik fisik ataupun psikis, tapi di balik semua itu ada hikmah yang menguntungkan si hamba. Musibah yang Allah berikan dengan takdirnya bagi si hamba itu menguntungkan si hamba. Kerugiannya cuma satu. Apa kerugiannya? Menderita. Hanya itu. Tapi di balik penderitaan itu banyak kebaikan yang jauh lebih berharga dibanding penderitaan yang dialami. Apa keuntungannya? Pertama, gugur dosa karena hal itu. Kedua, momen yang sangat baik untuk bersabar. Ketiga, dapat pahala kesabaran. Yang keempat, doanya itu makbul, diterima, didengar oleh Allah Azza wa Jalla ketika memperoleh musibah. Keempatnya, derajat kemuliaannya meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan banyak lagi keuntungan lain dari musibah. Karena itulah, maka musibah tidak boleh disesali. Apalagi digugat. Dengan mengatakan seandainya tadi kita begini, niscaya tidak akan terjadi demikian. Itu sama dengan menggugat takdir yang telah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Makanya yang wajib dilakukan oleh setiap hamba ketika mengalami musibah adalah taslim kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Meyakini ini takdir Allah, ini yang pertama. Dan apa yang Allah takdirkan tidak mungkin bisa dihindari. Dengan cara yang bagaimanapun. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah takdirkan, tidak Allah kehendaki, tidak mungkin terjadi. Jadi kalau itu terjadi, berarti kehendak Allah. Berarti takdir Allah Azza wa Jalla. Dan pasti di dalamnya banyak kebaikan yang lebih banyak, lebih berharga dibanding kerugiannya. Jadi pertama taslim, pasrah, sadrah, sumerah kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sabar atas penderitaan yang dialami ketika menerima musibah tersebut. Yang ketiganya, melakukan ikhtiar untuk bisa meminimalisir penderitaan, memaksimalisir keuntungan. Di antara ikhtiar untuk meminimalisir kerugian atau penderitaan, ya tergantung jenis musibahnya. Kalau musibahnya berupa sakit, boleh kita berobat, diperintahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa, berobatlah kalian. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Dengan cara-cara berobat yang tidak menyimpang dari tuntunan syariat. Dengan cara berobat yang minimal mengandung salah satu di antara dua alasan, dua pertimbangan. Pertama, pertimbangan syar'i. Kedua, pertimbangan hissi. Pertimbangan syar'i artinya cara berobatnya itu diperintahkan, dianjurkan, dibolehkan oleh syariat. Mau masuk akal mau tidak, mau ilmiah mau tidak, mau ada penjelasan dari para ahli kesehatan atau tidak. Kalau ada tuntunan syariatnya, boleh lakukan. Ada gitu tata cara pengobatan yang disyariatkan tapi tidak masuk akal, tidak ada rekomendasi dari para kedokteran. Ada banyak, salah satu contohnya adalah ruqyah, membaca doa, doa yang diambil dari Quran atau hadis yang sahih atau yang dijelaskan oleh para ulama, walaupun enggak ada penjelasan ilmiah dari para dokter. Oh, ruqyah bacaan Quran ini mengandung zat anu yang bila dibacakan menyembuhkan penyakit. Enggak ada tuh penjelasan itu ya. Paling-paling para dokter menjelaskan aspek psikis. Oh, ini ada mengandung atau memberikan sugesti kepada si pasien. Mungkin begitu. Tapi penjelasan hissinya, ilmiahnya mungkin tidak ada. Tapi selama itu ada tuntunan syariatnya, boleh dilakukan. Kedua, pertimbangan hissi. Hissi ini logis tidaknya, rasional atau tidaknya, realistis atau tidaknya, ada penjelasan ilmiah atau tidaknya, walaupun tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi logis, rasional, ada hubungan sebab akibat antara penyakit dengan pengobatan itu, boleh dilakukan. Seperti sekarang, penyakit anu disuntik dengan obat tertentu. Disuntik gak ada di zaman Nabi SAW. Gak ada tuntunannya dari Quran dan hadis. Tapi ada penjelasan ilmiahnya. Ada juga apa bukti yang real bahwa dengan disuntik ini menjadi sembuh ya. Itu logis, itu rasional. Itu alasan hissi. Boleh. Apalagi kalau ada dua-duanya, alasan syar'inya ada, alasan hissinya ada, tambah kuat itu. Ikhtiarnya tambah mujarab itu. Umpamanya contoh dengan madu, contoh dengan habbatus sauda, contoh lain umpamanya dengan bekam. Alasan syar'inya ada, alasan ilmiahnya ada, oh ini lebih kuat. Silakan lakukan ikhtiar. Selama cara ikhtiar yang dilakukan tidak bertolak belakang dengan syariat. Adapun kalau tidak ada salah satu di antara dua alasan tadi, dua pertimbangan tadi, cara pengobatan itu enggak boleh dilakukan walaupun menyembuhkan. Tuntunan syariatnya enggak ada, alasan rasional logisnya tidak ada, penjelasan dari ahli kesehatan juga tidak ada, maka tidak boleh dilakukan cara pengobatan seperti itu. Walaupun menyembuhkan, mungkin penyembuhannya itu ada unsur-unsur yang bertolak belakang dengan syariat. Ada bantuan dari kalangan setan, dari kalangan bangsa jin dan yang sejenisnya ya. Jadi yang pertama, ketika seseorang memperoleh musibah, pertama pasrah, yakini itu takdir dari Allah. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Yang keduanya, sabar atas seluruh takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dan yang ketiganya, lakukan ikhtiar. Dengan ikhtiar yang dibolehkan dan diperintahkan oleh syari. Di antaranya kalau sakit berobat. Di antaranya umpamanya kalau aspek syari dari ikhtiar, umpamanya dengan cara berdoa tadi, dengan cara meminta nasihat kepada orang yang nasihatnya memberi manfaat kita tentang urusan dari musibah yang sedang kita hadapi, maka ini yang diperintahkan. Ada tiga sikap kita ketika menerima musibah. Yang pertama, yakini bahwa itu takdir Allah. Dan takdir Allah pasti maslahat bagi kita. Kedua, sabar atas musibah itu. Ketiga, lakukan ikhtiar yang disyariatkan, baik ikhtiar lahiriah ataupun ikhtiar batiniah. Jangan sekali-kali menggugat takdir dengan mengatakan kata-kata seandainya. Coba seandainya kalau tadi kita begini, niscaya gak akan kejadian nih yang seperti ini. Itu tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang menggunakan kata-kata seandainya ketika menerima musibah dalam rangka menggugat takdir Allah. Di antaranya Allah terangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran 154. Kata orang-orang munafik, kata Allah, yaquluna lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Berkata orang-orang munafik, seandainya kita memiliki wewenang dalam urusan ini. Maksud urusan ini teh adalah perang Uhud. Ketika musyrikin mau menyerang kaum muslimin ke Madinah, kaum muslimin berselisih apakah kita nunggu di Madinah atau menyongsong musuh di tengah jalan. Terbagi dua tuh. Orang-orang munafik lebih memilih kita tunggu musuh di kota Madinah. Madinah ini kota kita, kita lebih tahu seluk-beluknya daripada lawan. Tapi para pemuda kaum muslimin menyatakan enggak. Kita keluar dari Madinah, kita songsong musuh di tengah jalan. Musyawarah. Akhirnya Nabi SAW lebih cenderung kepada pendapat para pemuda yang ingin menyongsong musuh di tengah jalan. Keluarlah semuanya. Akhirnya memilih Uhud sebagai tempat untuk mencegat lawan di sana. Terjadilah perang Uhud. Dan kita sudah tahu, tidak perlu dikisahkan lagi karena panjang. Kesimpulan akhir, kaum muslimin mengalami kekalahan. Lebih dari 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Sebagian lainnya pulang dengan keadaan terluka, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlumuran darah beliau, 4 gigi depannya tanggal, bahkan hampir-hampir beliau tewas di medan tempur tersebut. Akhirnya begitu pulang ke Madinah, orang-orang munafik ini tadinya cenderung menunggu musuh di Madinah, tapi karena keputusan musyawarah harus keluar, mereka ikut keluar. Ada 1000 orang kaum muslimin keluar. Di tengah jalan orang munafik mundur dengan alasan pendapat kami gak diterima, kami mah ingin menunggu saja di sana di Madinah. 300 orang munafik kembali, jadi tersisa berapa? 700 orang. 700 sedangkan musuhnya 3000, lebih dari 4 kali lipat. Tapi kaum muslimin tidak gentar. Di perang Badar juga 300 bisa mengalahkan berapa? 1000 orang. Sekarang 700 menghadapi 3000, enggak gentar menyongsong musuh di tengah jalan di Bukit Uhud. Nah, orang-orang munafik mundur 300 orang. Begitu perang usai, lebih dari 70 kaum muslimin korban sebagai syuhada. Orang-orang munafik bukan empati kepada kaum muslimin, malah menyalahkan. Mereka berkata, lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Soba, seandainya nurut mereka kepada keputusan kita, mereka tidak akan terbunuh di sana. Jadi apa yang sudah terjadi, gugurnya lebih dari 70 orang kaum muslimin di perang Uhud digugat oleh orang-orang munafik dengan mengatakan lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Seandainya, ini pakai kata-kata seandainya, seandainya mereka nurut kepada keputusan kita, tidak meninggalkan putusan kita, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Seolah-olah terbunuh atau tidaknya kaum muslimin itu berdasarkan pertimbangan strategi perang, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menggugat takdir yang sudah terjadi dan mencela keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keputusan kaum muslimin yang memutuskan keluar dari Madinah menyongsong musuh di Bukit Uhud. Lalu mereka berkata, seandainya mereka mentaati kita, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Langsung turun ayat yang membantah mereka dalam Ali Imran 154 itu, Qul, lau kuntum fi buyutikum, labarzal ladhina kutiba alihimul qatlu ila madaji'ihim. Jawab oleh Muhammad kepada orang-orang munafik itu, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya akan keluarlah orang-orang yang sudah ditakdirkan terbunuh di tempat kematian dia. Jadi pernah kita bahas masalah mengingat kematian. Salah satunya adalah yang kita bahas itu, kematian itu sudah Allah tetapkan waktunya, tempatnya, sebabnya, keadaannya. Semuanya sudah ditetapkan. Tidak bisa diajukan walaupun sedetik, tidak bisa diundurkan walaupun sesaat. Sudah Allah tetapkan. Allah menyatakan di dalam beberapa ayat, di antara wala yuakhirallahu, Allah tidak akan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila sudah tiba saat ajalnya. Pertama, waktunya sudah ditetapkan. Kedua, tempatnya sudah ditetapkan. Ketiga, penyebab kematian dia itu apa juga sudah ditetapkan. Dan kondisinya bagaimana sudah Allah tetapkan, tapi kita tidak mengetahui. Seandainya ada orang yang sudah Allah takdirkan meninggal di detik tertentu, di tempat tertentu, tapi dia masih berada di tempat lain, niscaya Allah akan memberikan keperluan kepada orang itu untuk pergi ke tempat ajalnya. Sampai di tempat ajalnya, kematian pun mendatanginya. Jadi masalah ajal sudah Allah tetapkan. Bukan diikhtiarkan untuk tidak mati atau mengikhtiarkan diundurkan kematian, ditunda kematian, dilebih lamakannya usia hidup kita. Bukan itu ikhtiar kita, tapi ikhtiar kita adalah bagaimana saat mati kita harus dalam sebaik-baik keadaan. Disebutnya husnul khatimah. Itu yang harus kita ikhtiarkan. Bukan mengikhtiarkan gimana ya caranya agar kematian itu nanti sajalah 100 tahun. Bukan itu. Dan mati mah ajalnya sudah ditetapkan, waktunya, tempatnya, bahkan juga penyebabnya. Tapi yang harus kita ikhtiarkan, bagaimana caranya agar mati kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Jadi Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab omongan munafik. Kata Allah, "Qul, lau kuntum fi buyutikum, labarzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim." Jawab oleh Muhammad, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, maka akan keluarlah orang-orang yang telah ditetapkan kematian di tempat tertentu untuk menuju ke tempat kematiannya. Caranya gimana? Allah memberikan keperluan kepada orang itu untuk pergi ke tempat itu. Sampai di tempat itu, ajalnya pun datang menjemput dia. Ya, makna dari jawaban ini, ai hadza qadarun muqaddarun minallahi azza wa jalla la budda ay yaqa wa la yumna'u minhu taharuj fil buyut wa talahhu. Maknanya inilah takdir yang telah Allah takdirkan, yang pasti mau tidak mau akan terjadi, tidak mungkin tercegah dengan cara bagaimanapun, walaupun dengan cara ngumpet di dalam rumahnya. Jadi ucapan lau, ucapan seandainya, setelah musibah terjadi, tidak ada manfaatnya selain pertama menyesali apa yang sudah Allah takdirkan. Kedua, bersedih atas musibah yang terjadi tersebut. Ketiga, menanamkan sikap putus asa dan melemahkan diri dengan mengatakan kata-kata seandainya setelah musibah ini turun. Dan ini tentu saja berkaitan dengan lemahnya keimanan dia kepada takdir atau salahnya persepsi dia terhadap takdir. Dalam ungkapan lain dalam surah Ali Imran 168, Allah berfirman masih tentang orang-orang munafik. Allah menyatakan alladzina qalu li ikhwanihim wa qadu law ata'una ma qutilu. Di kalangan orang munafik ada provokator, penggembos semangat kaum muslimin untuk berperang dengan mengatakan jangan ikut perang, nanti kau mati loh, mending duduk-duduk saja di sini bersama kita. Cari alasan yang bisa diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut berperang. Ada yang seperti itu di kalangan golongan munafik. Allah tahu setelah kaum muslimin tidak tergoda oleh provokasi itu, mereka tetap berperang dan ada yang gugur di medan perang lalu kembali. Berkatalah orang-orang munafik yang duduk tetap di kota Madinah dan tidak ikut berperang. Kata mereka, lau ata'una ma qutilu, seandainya mereka mentaati kita, menerima saran kita untuk tidak keluar, mereka tidak akan terbunuh. Jadi disangkanya kematian bisa dihindarkan oleh langkah tertentu sesuai dengan perhitungan mereka. Dikiranya begitu. Dikiranya kematian itu bukan karena takdir Allah. Dikiranya begitu. Itu orang-orang munafik berkata begitu. Berkata muallif, wa hadhihi min maqalati ba'dil munafiqin yauma Uhud. Ini adalah sebagian dari perkataan orang-orang munafik pada waktu perang Uhud. Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia menentang takdir dengan ucapannya, dengan menyatakan lau sami'u musyawaratana alaihim bil qud wa adamul khuruj ma qutilu ma man qutil. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin, seandainya mereka, Nabi dan kaum muslimin, menerima pendapat kita dalam musyawarah kemarin dengan cara udah duduk di sini, enggak perlu keluar dari kota Madinah, niscaya mereka tidak akan terbunuh bersama dengan orang-orang yang terbunuh. Langsung Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul," jawab oleh Muhai Muhammad, "fadra'u an anfusikumul maut." Kalau begitu, coba hindarkan kematian dari diri kalian. Tolak kematian dari diri kalian ketika saat mati itu telah tiba. Maknanya adalah, bila duduk di Madinah, tidak keluar, bisa menyelamatkan seseorang dari kematian, mestinya mereka nanti kapanpun tidak akan mati. Mati itu mau tidak mau pasti teralami dimanapun, bagaimanapun keadaannya. Bila ajalnya telah tiba, silakan kalian hindarkan kematian. Sebagaimana klaim kalian bahwa kematian bisa dihindari dengan ikhtiar dan usaha. Berdasarkan hal itu berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika menerangkan omongan Abdullah bin Ubay bin Salul, kata beliau, falamma in khazala yawma Uhud wa qala yad'u ra'yi yad'u ra'yi wa ra'yahu wa ya'khudhu bi ra'yi sibyan aw kama qala in khazala ma khalqun katsirun minhum man lam yunafiq qabla dhalik fa ulaika kanu muslimin wa kana mahum iman huwa dha'u alladhi daraba Allahu bihil mathal falau matu qabla al-mihnah wa al-nifaq matu ala hadhal islam alladhi yuthabuna alaih walam yakunu minal mu'minina haqqa. Berkata Syekhul Islam, ketika orang munafik ditokohi oleh Abdullah bin Ubay pada waktu perang Uhud, mundur dari pasukan, sudah berangkat 1000 orang itu. Di tengah jalan Abdullah bin Ubay mundur keluar dengan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan pendapat kita dan menerima pendapat Sibyan. Sibyan itu anak-anak. Kok pendapat anak-anak diikuti, pendapat kita tokoh berpengalaman, dewasa, matang, orang tua diabaikan. Harga dirinya merasa tercampakkan. Itu Abdullah bin Ubay. Kok yang diambil pendapat anak-anak disebut ra'yu sibyan? Maka dengan mundurnya Abdullah bin Ubay, ikut juga mundur beberapa orang yang tadinya mukmin. Tadinya mukmin. Ini salah satu di antara yang menjadi dalil bahayanya bergaul dengan orang busuk. Orang-orang mukmin bergaul dengan orang-orang munafik, tadinya sebelum kejadian ini dia masih muslimin, memiliki iman dan tidak terjangkiti sifat nifak, bergaul rapat dengan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan, ikut mundur dari medan perang Uhud. Sedikit demi sedikit ikut ke Abdullah bin Ubay sampai 300 orang. Kira-kira berpengaruh enggak kepada mental kaum muslimin? Iya, tentu saja. Sudahlah 1000 orang juga kurang dibanding musuh 3000 kan ya? 3 kali lipat musuh. Di tengah jalan sudah berangkat mundur 300 orang. Seandainya bukan iman yang memotivasi mereka untuk jihad, niscaya mereka juga akan ikut mundur. Tapi karena iman mereka tetap maju. Dan ini bahaya bergaul dengan orang yang busuk imannya. Tadinya tidak munafik, bergaul dengan munafik, ikut terbawa sikap orang munafik. Mundur mereka. Jadilah mereka masuk golongan munafikin setelah itu. Berdasarkan hal itulah maka berkata muallif, annal lahaj bi kalimatil lau indahu sulul masaib min simatil munafiqin alladzina la yu'minuna bil qada'i wal qadar. Karena itulah mengatakan kata-kata seandainya ketika menerima musibah itu termasuk sifat orang-orang munafik yang tidak beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggugah takdir termasuk sifat munafik. Yang wajib bagi seorang mukmin adalah menjauhi mengatakan kalimat-kalimat tersebut ketika musibah terjadi dan memilih kalimat baik yang diridhoi, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya mengandung kesabaran dan keikhlasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melarang mengatakan kata-kata lau atau seandainya, beliau memberikan opsi yang bagus. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lengkap diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat ada iman, imannya kuat. Mukmin yang lemah ada iman, tapi imannya lemah. Tapi minimal ada iman. Wa fi kullin khairun. Di masing-masing dua jenis mukmin ini ada kebaikan. Walaupun mukmin yang lemah imannya ada kebaikan karena iman yang dimilikinya walaupun lemah. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kamu melakukan hal yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah dalam hal itu. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh melakukan hal yang bermanfaat bagi kita, jangan kepedean, jangan over confidence dengan mengatakan saya mah gak perlu berdoa minta tolong kepada Allah. Dengan skill saya, dengan teamwork saya yang hebat, pastilah berhasil. Gak boleh begitu. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Banyak faktor X yang tidak kita duga bisa menjegal langkah kita ketika mengerjakan sesuatu yang bermanfaat itu loh. Ya, Allah yang ngatur, mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan malas, jangan ditunda. Tong lengle, tong talangke, tong hararese, sehingga bikin bete, kudu diteke. Jangan ditunda, jangan dinanti-nanti. Jadi pertama, bersungguh-sungguh meraih apa yang, melakukan apa yang bermanfaat bagi kita. Pertama itu, tidak boleh asal-asalan dalam. Kedua, minta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada makhluk. Termasuk makhluk itu kita sendiri, walaupun memiliki potensi yang luar biasa, skillnya luar biasa, modalnya gede, pendukung banyak, teamworknya hebat. Tawakal kepada makhluk berbahaya. Makhluk itu lemah. Bersandar kepada yang lemah berisiko lo. Bersandar kepada yang terkuat. Siapa? Allah. Minta tolong kepada Allah dalam mengerjakan apapun. Baik mengerjakan hal bermanfaat itu tentang urusan dunia, termasuk urusan agama, termasuk urusan akhirat, termasuk dalam hal ibadah. Minta tolong, minta hidayah kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'ad, hai Mu'ad, wallahi inni uhibbuk. Hai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Maka jangan kamu tinggalkan di akhir setiap sholat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni, tolong aku, bantu aku. Dalam hal apa? Ala dzikrika, untuk bisa berzikir kepadamu. Berzikir kan mudahnya. Mudahnya secara fisik itu. Gratis, gak perlu kuota, gak perlu pulsa untuk berzikir. Gak perlu tenaga. Gak perlu sambil jalan, sambil loncat, sambil lari. Cukup sambil berbaring, sambil mereng, bisa berzikir? Bisa. Hanya menggerakkan sedikit lidah. Dengan upaya yang hanya sedikit bisa, mudah. Kenapa harus minta tolong kepada Allah untuk bisa berzikir? Karena mudah hanya secara fisik. Adapun secara psikis, berat. Apa mudah? Berat. Orang malas, orang terlalaikan dengan aktivitas dan kepentingan lain. Sehingga walaupun zikir ini adalah ibadah yang enteng, ringan, mudah, gratis, tak perlu biaya, tak perlu tenaga yang gede, tapi jarang orang yang melakukannya secara intens. Banyaknya orang lalai dari zikir. Betul apa benar? Betul dan benar. Termasuk di dalam diri kita. Minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, bantu aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Wasta'in billah. Nah, setelah, nah ini nih, setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, minta tolong kepada Allah, pasti berhasil? Belum tentu berhasil. Seringkali Allah memberi kegagalan kepada kita dengan berbagai macam pertimbangan, mungkin untuk menguji kita, mungkin juga karena kasih sayangnya kepada kita, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita, melatih mental kita, atau memberi pelajaran. Mungkin kesungguh-sungguhannya belum maksimal, minta tolong kepada Allahnya juga ala kadarnya, gagal total. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi berikutnya, wa in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu yang tidak kamu sukai menimpa kamu, kamu mengalami kegagalan. Kegagalan itu berupa musibah. Berikhtiar maksimal sudah, minta tolong kepada Allah juga sudah, tapi kok gagal? Musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petuah berikutnya, wa inna sabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya kamu ditimpa musibah, jangan sekali-kali mengatakan seandainya tadi kita begini, niscaya akan kejadian demikian. Jangan sekali-kali mengatakan begitu, walakin qul, tapi katakan oleh kalian, qaddarallah wa masyafa'al, ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah laksanakan, pasti terjadi. Jangan mengatakan seandainya, seandainya, seandainya, tapi udah, qadarullah, ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah laksanakan, pasti terjadi. Fa innal law taftahu amal syaitan, karena law itu membuka amalan syaitan. Dan kejadian yang kita alami yang merugikan kita banyak dan sering disesali dengan mengatakan seandainya atau kalimat yang sejenis ini. Contoh, ini sering kejadian. Seorang ikhwan atau akhwat menerima BC lalu dibaca. Isinya informasi kajian. Males sih. Tapi ditelepon sama kawan, ikut yuk kajian. Seru lo. Males lah. Saya jemput lah. Ya boleh aja. Dijemput pakai motor. Ternyata macet. Begitu pakai motor, keseruduk angkot, nyenggol orang, jatuh. Si Iwan atau Ahwat yang dibonceng tadi mengatakan, coba seandainya kamu tadi tidak menjemput saya, coba seandainya tadi gak usah ngaji ajalah, maka kita gak akan kejadian begini. Itu terlarang. Karena apa? Karena menggugat apa tadi? Takdir. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangan menggugat seandainya tadi kita tidak pergi, niscaya tidak akan begini. Dari mana kita tahu? Mungkin kalau tidak pergi ada musibah lain yang jauh lebih besar yang akan menimpa kita di rumah atau yang sejenisnya. Wallahu alam, kita tidak mengetahui. Walhasil jangan menggugat takdir dengan mengatakan seandainya tadi kita tidak begini, niscaya tidak akan kejadian yang seperti ini. Tapi katakanlah ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah laksanakan. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi dan tidak mungkin bisa dihindari. Jangan mengatakan seandainya, seandainya, karena perkataan seandainya membuka amalan syaitan. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi memberikan petunjuk yang detail, yang rinci di setiap langkah usaha kita. kita sampai apabila usaha itu mengalami kegagalan berupa musibah. Nabi SAW pertama kali menjelaskan tentang dasar dari seluruh amalan yaitu iman. Lemah atau kuat tetap ada iman. Terus memberikan petunjuk sungguh-sungguh untuk melakukan hal yang bermanfaat. Itu petunjuk yang berkaitan dengan aspek lahiriah, usaha lahiriah. Lalu beliau memberikan petunjuk ikhtiar lahiriah, minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah. Dan mewanti-wanti jangan lemah, jangan ala kadarnya, jangan asal-asalan, jangan ditunda-tunda, jangan malas. Lalu setelah semuanya itu dilakukan, mungkin mengalami kegagalan, beliau memberikan lagi petunjuk yang lebih detail. Kalau terjadi sesuatu dalam ikhtiarmu yang tidak kamu sukai, tidak sesuai dengan harapanmu, berupa musibah yang merugikanmu atau membuat kamu menderita, jangan sekali-kali menggugat apa yang Allah takdirkan. Jangan sekali-kali mengatakan seandainya tadi kita begini, niscaya akan begitu. Karena perbuatan atau perkataan itu merupakan amalan yang membuka amalan syaitan laknatullahi alaih. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini, Imam Ibn Qayyim menjelaskan hal ini dalam kitab Shifa'ul Alil. Kata beliau, wal amdu idha fatahu malam yuqadir lahu falahu halatan. Halatu ajzin wahia miftahu amali syaitan fayulqihil az ilal law wala fa'idata fil law huna bal hiya miftahul lawm. Wal halatu thaniyah an-nadhar ilal qadar wa mulahadatihi wa annahu law quddira lahu lam yafuthu wa lam yaghlibhu alaihi ahad. Kata Imam Ibnu Qayyim, seorang hamba bila luput dari dirinya apa yang tidak Allah takdirkan, memang yang tidak Allah takdirkan tidak akan kita alami, baik yang baik ataupun yang buruk. Luput, kita menginginkan sesuatu yang menguntungkan kita, lolos, luput, gak berhasil karena memang tidak Allah takdirkan. Tidak bisa meraih apa yang tidak Allah takdirkan untuk kita walaupun kita sudah usaha sungguh-sungguh. Seorang hamba bila luput dari dirinya apa yang tidak Allah takdirkan untuk dirinya, akan terjadi dua keadaan. Keadaan pertama adalah lemahnya orang itu. Dan inilah kunci pembuka amalan syaitan. Dia putus asa, dia sedih yang berkelanjutan, dia lemah sampai mengatakan kata-kata seandainya dalam rangka mengugat takdir. Duh, coba seandainya tadi kemarin saya begitu ya, gak akan kejadian nih begini. Itu perkataan seandainya tidak ada manfaatnya, bahkan membuka pintu celaan. Mencela, mencari kambing hitam, mencela diri, mencela orang lain, menyalahkan pihak-pihak lain, sampai menyalahkan Allah atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dilarang. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua dan yang terbagus, yaitu dengan memandang kepada takdir, memperhatikan takdir, dengan meyakini inilah takdir Allah untuk kita. Seandainya tidak ditakdirkan, maka tidak mungkin bisa kita raih apa yang kita inginkan. Seandainya ditakdirkan, maka pasti Allah akan mudahkan untuk kita. Tidak akan luput dari diri kita. Tak ada seorang pun yang bisa menghalangi keberhasilan kita dalam hal ini. Inilah keadaan yang kedua Sehingga yang kedua ini begitu yakin, sadar, pasrah ini takdir Allah Azza wa Jalla, dia pun ridho dengan ketetapan Allah dan meyakini pasti di balik musibah ini banyak kebaikan untuk kita, sekalipun kita belum melihat kebaikan itu saat sekarang. Mungkin besok lusa baru terlihat, atau mungkin setelah setahun, dua tahun, bahkan belasan tahun. Waktu kejadian disesali, setelah belasan tahun bersyukur, aduh alhamdulillah dulu saya tidak begitu ya, padahal sangat diinginkan begitu, sekarang alhamdulillah saya tidak begitu dan keadaan saya sekarang lebih baik. Itu banyak tuh yang begitu. Contoh yang nyata beginilah, seorang ikhwan atau akhwat yang jomblo, yang belum laku, ngincer seseorang. Ikhwan mengincar ahwat, ahwat mengincar ikhwan. Ingin, dan dia meyakini kalau jadi, dilamar jadi istrinya, pasti bahagia. Ternyata apa yang terjadi? Didahului orang. Atau mungkin melamar tapi ditolak. Sakit, sakit itu di sini nih. Sampai menjalar ke sini umpamanya. Sebulan, dua bulan dia itu menderita. Ya, menyesali keadaan itu. Dia berhayal seandainya berhasil menikahnya pasti bahagia, memiliki anak yang lucu-lucu, baik, cantik seperti ibunya, tidak seperti saya, dan seterusnya tuh. Akhirnya dia sesali. Dan ternyata disambar orang lain, dinikahi oleh orang. Dia merasa, aduh, ikhwan yang menikahi ahwat itu pasti beruntung, pasti bahagia, tidak semenderita saya, kan gitu. Disesali keadaan. Setelah sekian tahun, ya, kedengaran rumah tangga orang itu retak, pecah, meledak. Ternyata si wanita yang dulu dilamar dan menolak dirinya ada aib begini, begini, begini, begini. Sehingga suaminya menderita. Baru dia bersyukur, alhamdulillah ya, tidak jadi saya yang menikahinya. Sekarang saya dapat ganti ahwat baru, memang tidak cantik dia lah, selevel lah dengan saya. Tapi baik, tapi solihah, tapi hidup saya nyaman tuh. Baru tuh, disyukuri setelah bertahun-tahun. Pertama, kedua, ini ada kejadian nyata, seorang ikhwan lulusan ekonomi terbaik di sebuah perguruan tinggi negeri yang favorit. Dia melamar ke sebuah perusahaan ribawi yang beken, ditolak. Yang diterima malah yang IPK-nya jauh di bawah dia diterima. Dia menyesali, kenapa ya? Kok yang diterima dia saya enggak? Kalau saya diterima, aduh, pastilah gaji gede dan seterusnya. Disesali. Belasan tahun kemudian dia dapat hidayah ngaji dan tahu hukumnya riba haram. Alhamdulillah ya, dulu saya tidak jadi diterima di sana. Kalau jadi, wah, saya akan kebablasan. Jadi banyak perkara yang dahulu disesali sekian tahun kemudian diapa? Disyukuri. Oleh karena itu kebaikan yang Allah simpan dalam sebuah musibah kadang-kadang tidak terlihat oleh orang yang mengalami ini saat itu. Tidak, kebaikan apa ya yang ada dalam musibah ini, ah gak lihat saya, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua bulan, tidak terlihat. Tapi nanti bertahun-tahun baru menyadari, alhamdulillah, sesuatu yang dulu saya sesali sekarang menjadi sesuatu yang saya syukuri. Ya, walhasil husnudhonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, perkataan lau atau seandainya yang terlarang pertama adalah mengatakan seandainya dalam rangka menggugat takdir, itu yang terlarang. Kedua, yang juga terlarang adalah mengatakan lau atau seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini juga terlarang. Dengan mengatakan seandainya sholat itu cukup 2 kali aja sehari ya, ini saya enteng bagi kita. Sekarang kan 5 kali sehari. Tidak boleh karena menggugat apa? Menggugat syariatlah seandainya ya. Saum Ramadan, saum itu jangan sebulan penuh lah, cukup sepekan saja. Ini saya enteng dan ringan. Itu tidak boleh karena mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat, itu juga terlarang. Ketiga, yang juga terlarang dan merupakan penyimpangan dalam masalah tauhid adalah mengatakan seandainya untuk mengangan-angankan keburukan. Contoh, kita miskin, kita gak punya uang atau pas-pasan atau kurang-kurangan atau kurang beneran, paling-paling makan seadanya ya, ada daging makan, ada lauk makan, ada telur dimakan, gak ada gak bisa makan, tidak bebas sesuai dengan keinginan kita, tidur di atas tikar yang apabila bangun anyaman tikarnya nemplok di pipi. Terus melihat ada orang kaya raya, nyaris kakinya tidak pernah menginjak tanah. Dari rumah, lantainya keramik yang mewah langsung masuk mobil. Di jalan dia tidak menginjak tanah, langsung masuk ke gedung. Hotel, restoran mewah, kantor langsung dihamparkan karpet merah. Injak karpet. Nyaris seumur hidupnya gak pernah injak tanah. Saking apa? Senangnya. Saking banyak duit. Kalau tidur di hotel termahal. Bintang 7. Sampai liur. Terus kalau makan di restoran termewah. Kemanapun selalu dikerubuti oleh perempuan-perempuan cantik. Tentu saja dosa maksiat. Kita melihat orang itu hidupnya senang lalu berangan-angan. Seandainya saya sekaya dia, niscaya saya pun akan seperti dia. Niscaya saya pun akan begitu, saya akan booking wanita-wanita cantik seharga 80 juta. Niscaya saya akan bawa ke hotel-hotel termewah dan restoran-restoran termewah. Kayanya menyenangkan. Seandainya saya sekaya dia, saya pun akan seperti dia. Ini mengatakan seandainya untuk mengangan-angankan keburukan. Maka haram, terlarang. Dosanya sama dengan dosa si pelaku perbuatan tersebut. Walaupun kita tidak berbuat. Tapi pertama sudah ada niat, bukan hanya niat, tekad yang kuat. Dan sudah ada ikhtiar ke arah sana. Walaupun tidak jadi dilakukan karena ketidakmampuan. Tapi seandainya dia benar-benar berkemampuan, niscaya dia akan melakukannya. Maka dosanya sama. Dengan si pelaku orang kaya yang melakukan kemaksiatan dengan kekayaannya. Maka mengatakan seandainya dalam rangka mengangan-angankan keburukan, itu juga sesuatu yang diharamkan, yang terlarang. Itulah setidak-tidaknya 3 momen di mana haram kita mengatakan perkataan seandainya. Pertama tadi dalam rangka menggugat takdir, yang kedua dalam rangka menggugat syariat, yang ketiga mengangan-angankan apa? Keburukan. Adapun mengatakan seandainya di luar 3 momen ini maka dibolehkan. Contoh, bukan menggugat takdir, tapi menceritakan apa yang sudah terjadi tanpa menggugat, mempermasalahkan, menyalahkan, menyesali takdir. Contoh begini. Kita sedang mengendari motor atau mobil, kecepatannya hanya 40 atau 30 km per jam. Motor kita, mobil kita baru. Skill kita dalam menyetir bagus, berpengalaman, fokus, waspada. Sedang begitu tiba-tiba ada anak nyebrang mendadak. Setelah mendadak nyebrang, berhenti lagi di tengah. Sigap kita mengerem, cekit. Hanya 20-30 cm berhenti. Anak itu tidak tertabrak. Selamat. Lalu kita ceritakan ke orang. Seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu tertabrak. Mengatakan seandainya. Tapi seandainya ini bukan dalam rangka menggugat takdir. Bukan. Bukan menyesali takdir. Tidak ada yang disesali dalam kejadian itu. Hanya menceritakan kejadian. Seandainya tidak saya rem. Atau seandainya mobil saya remnya blong. Atau seandainya saya tidak konsentrasi. Niscaya anak itu tertabrak. Atau seandainya saya ngebut. Dengan kecepatan 80 sampai 100 km per jam, niscaya anak itu tertabrak. Itu dalam rangka menceritakan kejadian yang sudah terjadi tanpa menyesalinya, itu tidak terlarang. Itu boleh. Karena tidak ada yang digugat, baik takdir ataupun syariat, dan tidak mengangan-angankan keburukan. Hanya menceritakan keadaan yang sudah terjadi, tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu. Ditakdirkan mobil kita bagus, ditakdirkan kita konsentrasi, ditakdirkan ada anak nyebrang, ditakdirkan rem kita pakem lalu selamat. Hanya takdirnya itu tidak diceritakan, tidak diungkapkan, hanya mengatakan seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu tertabrak. Boleh. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh beliau. Ketika pamannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan kepada Allah bagi Abu Thalib. Dikabulkan apa tidak? Tidak dikabulkan. Ditegur, tidaklah layak seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang musyrik sekalipun itu ayah-ayah mereka. Tidak dikabulkan. Lalu Nabi SAW berdoa meminta apa? Keringanan azab bagi Abu Thalib. Dikabulkan apa tidak? Dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang harusnya berada di tingkatan neraka paling bawah. Karena musyrik. Karena doa dan syafaat dari Nabi SAW diringankan menjadi yang paling ringan. Doanya. Apa? Siksanya. Yaitu diberi apa? Sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai, ubun-ubunnya langsung mendidih. Dalam kaitan dengan hal itu, beliau bersabda, laula ana. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena doa aku, niscaya Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Di dalam kerak neraka. Karena dia mati dalam keadaan musyrik. Tapi karena didoakan oleh Nabi SAW, dimintakan keringanan hukuman dan dikabulkan, maka Abu Thalib menjadi azab yang teringan. Lalu Nabi menceritakan hal itu. Seandainya bukan karena saya, seandainya bukan karena doa saya, Abu Thalib berada di kerak neraka. Ini menunjukkan, mengatakan seandainya. Untuk menceritakan sebuah kejadian yang sudah terjadi. Adanya hubungan sebab akibat dengan mengatakan seandainya, maka dibolehkan. Penyebab diringankannya Abu Thalib dalam hal azab, apa penyebabnya? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan seandainya bukan karena doa aku, niscaya dia akan berada di kerak neraka. Sama dengan yang tadi, seandainya tidak saya rem, seandainya rem saya blong, seandainya saya tidak konsentrasi, seandainya saya ngebut 100 km per jam, niscaya anak ini tidak akan selamat. Maka itu menceritakan kejadian yang sudah terjadi tanpa ada gugatan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu dibolehkan, ya. Inilah ikhwan sekalian penjelasan tentang mengatakan seandainya antara yang terlarang dengan yang dibolehkan. Semoga Allah azza wa jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang lurus akidahnya, lurus tauhidnya, dan terhindar dari penyimpangan di bidang itu. Ya, cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Fawas di studio Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Fawas. Di Medan. Pak Mul di Medan, barakallahu fiik. Pertanyaannya ada dua. Pertama, apakah ruh orang yang sudah mati saling berjumpa enggak di alam kubur? Termasuk yang sudah lama mati puluhan tahun dengan yang baru mati. Termasuk bahkan yang tidak sezaman. Buyut kita tidak bertemu dengan kita. Mereka sudah mati duluan. Pas kita mati, apa mungkin gak kita bertemu dengan buyut kita? Apa mungkin gak kita bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama di alam kubur gitu ya? Itu pertanyaan pertama. Tayyib, barakallahu fiik. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah di bab-bab awal menukil hadis bahwa ruh-ruh orang yang sudah mati saling mengunjungi di alam kuburnya dengan memakai kain-kain kafan mereka masing-masing. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar si mayit dikafani dengan sebaik-baik kafan. Karena sungguhnya mereka akan saling mengunjungi di alam kubur dengan kafannya masing-masing. Hadis itu dinukil, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi untuk menjelaskan bahwa para ruh saling berkunjung di alam kuburnya masing-masing berdasarkan hadis-hadis tersebut. Namun amat disayangkan seluruh hadis tentang bahwa ruh saling berkunjung di alam kuburnya masing-masing itu dhaif, lemah. Walaupun lemah, ada beberapa hadis, makanya ada sebagian ulama ahlu sunnah yang menetapkan bahwa ruh-ruh orang yang sudah mati saling berkunjung di alam kubur masing-masing karena adanya hadis-hadis tadi. Itu yang pertama. Kelompok kedua dari kalangan para ulama menyatakan alam kubur alam gaib. Tidak boleh meyakini sesuatu yang gaib kecuali berdasarkan Al-Quran atau hadis yang sahih. Ketika ada ayat Al-Quran atau hadis yang sahih, boleh dan wajib kita yakini. Selama tidak ada hadis sahih, maka tidak boleh kita yakini. Karena hadis-hadis tentang saling berkunjungnya ruh di alam kubur, hadis yang dhaif. Tak ada satupun yang sahih dalam hal itu. Maka Imam Al-Qurtubi pun dalam kitab At-Tadhkirah meriwayatkan hadis itu disilahkan dalam ilmu mustalahul hadis dengan sebutan bisigoti tamrid. Dengan sigot tamrid. Tamrid itu yang menunjukkan bahwa hadis itu bermasalah. Hadis itu ada illat, ada cacat. Dengan memakai fi'il yang majhul. Fi'il majhul itu kata kerja bentuk pasif. Ruwiya, hudisa, seperti itu. Diriwayatkan, diceritakan, hukia, dihikayatkan. Kalau diawali oleh perkataan yang apa namanya majhul tadi, yang pasif tadi, menunjukkan bahwa hadis itu dhaif. Dan Imam Al-Qurtubi sudah mengisyaratkan kedhaifan hadis itu. Berdasarkan hal itulah, maka karena masalah alam kubur, masalah gaib, dan urusan yang gaib tidak boleh didasarkan kepada hadis yang dhaif, maka para ulama menolak adanya kejadian gaib seperti itu. Bahwa tidak ada saling kunjung mengunjungi antara sesama penghuni kubur. Terlebih dalam keterangan-keterangan hadis yang sahih, ahli kubur sibuk dengan keadaannya masing-masing. Kalau dia orang durhaka, apalagi orang kafir, dia sibuk mengalami apa yang disebut apa? Azab kubur. Dia mengalami azab kubur sampai kiamat tanpa henti. Tidak ada waktu untuk berkunjung ke ruh lain yang berada di sesama alam kubur. Seandainya orang bisa berkunjung di alam kubur, niscaya mereka setiap saat akan berkunjung kepada kawan atau kerabatnya untuk menghindari adanya azab kubur. Ya enggak bisa. Terus ada orang mukmin soleh di alam kuburnya mengalami nikmat kubur, maka mereka sibuk dengan nikmat kubur tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka keterangan tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur menafikan adanya kunjungan di antara sama mereka di alam kubur. Terlebih hadis-hadis tentang hal itu merupakan hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Kedua, pertanyaan kedua, apa mungkin orang yang sudah mati bertemu dengan orang yang hidup di alam mimpi? Kalau yang dimaksud dengan bertemu itu orang yang hidup mimpi ketemu orang yang sudah mati, ya mungkin. Kita pernah gak mengalami mimpi bertemu dengan orang yang sudah mati? Pernah gak? Ya pernah. Saya sendiri pernah bertemu dengan orang yang mati, yang sudah meninggal di alam mimpi. Saya pernah bertemu dengan mertua saya rahimahullah. Beliau sudah meninggal, tapi bertemu dalam mimpi. Saya pernah bertemu dengan ayah saya, rahimahullah, di alam mimpi. Dengan ibu saya, rahimahullah, di alam mimpi. Pernah. Dan semua orang mungkin pernah. Ya. Apakah maknanya adalah ruh kita dengan ruh orang yang sudah mati itu bertemu di alam mimpi? Maka tidak. Karena apa? Karena ruh orang-orang yang sudah mati tetap berada di alam kuburnya sibuk dengan keadaannya masing-masing. Kita sudah jelaskan, manusia di alam kubur ruhnya terbagi kepada 5 macam dan 5 keadaan. Pertama, ruh para nabi, para rasul. Mereka ada di ar-rafiqul a'la, di tempat terbaik di alam kubur. Yang kedua, ruhnya para syuhada. Mereka menjelma menjadi burung hijau, beterbangan di taman-taman surga, terbang kian kemari yang mereka suka, bahagia. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka mengalami nikmat kubur. Mereka menjelma menjadi burung hijau dan bergelayutan di pohon-pohon di taman surga. Bedanya dengan yang syuhada tadi terbang ke kian kemari, kalau ini bergelantungan. Keempat, ruhnya orang mukmin ahli maksiat. Mukmin tidak kafir tapi banyak dosa. Dosanya lebih banyak daripada amal soleh, amal ibadahnya. Mereka memperoleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosa. Dan terakhir, ruh orang-orang kafir. Mereka memperoleh azab kubur yang lebih dahsyat daripada azab orang mukmin ahli maksiat tadi. Itulah 5 golongan ruh di alam kubur. Dan kita pasti masuk ke dalam salah satu di antara golongan itu. Lihat, keadaan mereka masing-masing tidak memungkinkan mereka untuk keluar dari alam kubur sekalipun untuk berkunjung kepada orang yang masih hidup di alam mimpi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi fawas yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika mengatakan seandainya tetapi hanya di sebatas dalam hati, tidak diucapkan secara lisan, Karena terkadang hal tersebut terbersit, apakah itu juga dilarang dan bagaimanakah cara mengatasinya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, pertanyaan bagaimana hukum mengatakan seandainya tapi di dalam hati, tidak terucap secara lisan. Apa yang masih dipendam dalam hati tidak terlebih dahulu dihisab atau dicatatkan sampai itu dikatakan atau dilakukan. Ya. Kalau niat di dalam hati, baru di dalam hati rencana, belum diucapkan, belum dilakukan. Kalau itu niat yang baik, dicatat oleh malaikat sebagai satu amal soleh. Bila niat baik itu dilaksanakan, baik ucapan ataupun perbuatan, niat umpamai untuk mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang tidak dikenal, itu sudah dicatat. Pas diucapkan assalamualaikum itu kebaikan, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau enggak jadi, maka tetap dicatat satu kebaikan. Tapi kalau niat rencana itu dalam hati itu sesuatu yang buruk, tidak dulu dicatat sampai itu dikatakan atau dilakukan, baru tercatat. Ya. Nah sekarang mengatakan seandainya, tapi masih dalam hati, tergantung. Apakah seandainya itu seandainya yang terlarang atau yang dibolehkan? Kalau yang terlarang, baru dalam hati, belum terucap, maka tidak dicatatkan. Sampai itu dikatakan, baru dicatatkan sebagai satu dosa. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, cukup ya, sampai di sini saja, waktu yang kita miliki sudah cukup. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.